Isi hati ini tentangmu, walau kini ku masih memilikinya yang mencintaiku. Tak mudah ku pahami arti hati ini pada dirimu. Mungkinkah kau sadari ku masih mencintai dirinya, namun aku tak mungkin ingkari ku cinta kamu. Bahkan caranya hidup tanpa mendua, ku tak bisa memusnahkan cintaku pada kalian. Tak mudah ku pahami arti hati ini. Sadari ku masih mencintai dirinya, namun aku tak mungkin ingkari ku cinta kamu. Bagaimana caranya hidup hidup tanpa mendua, ku tak bisa memusnahkan cintaku padamu atau padanya. Sayangku padamu juga padanya. Hidupku hanya kau.